warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas shuru karne se pehle main ek baat arz karne chahta hu. Sebelum memulai kelas, ingin saya sampaikan sesuatu. Baz dost kelas se gair hazir hote hain. Sebagian gair hadir di kelas. Ye munasib nahi hai. Ini tidak layak, ya, tidak semestinya. Mukhtalif auqat mein kabhi is waqt nahi hote kelas mein, kabhi darmiyan mein uthkar jaate hain, dobara waqt wapas nahi aate, kabhi asr ke baad nahi hote, aur ek bahut badi tadad hai jo raat ko mutala ke waqt yahan nahi hoti. Jadi katanya ada yang tidak hadir ketika permulaan kelas, ada yang minta izin di pertengahan tapi lambat pulang, ada yang kemudian tidak balik lagi, begitu juga setelah asar katanya banyak yang tidak hadir, dan yang paling banyak tidak hadir ketika mutolaah malam. Iya, hadri lagakar chale jate hain. Atau kadangkala katanya mencatat kehadiran tapi meninggalkan tempat. Ye achhi baat nahi hai. Main nahi chahta ki kisi ko ye kaha jaye ki aap gair hazir the ya kyun gair hazir the, kyunki aap log chote nahi hain, sab samajhdar hain. Jadi hal ini tidak baik, karena saya juga tidak ingin kalau harus menanyakan lagi, ya, kenapa tidak hadir, kenapa ini, karena Tuhan-Tuhan bukan anak kecil, ya, sudah dewasa. Dusra jo kutub aapke mutala ke liye rakhi hui hain unka mutala karein, uski report aapne refresher course ke baad deni hai ki kitna bada hai. Begitu juga literatur yang diberikan itu harus kalian mutala'ah, karena nanti laporannya berapa yang sudah dibaca itu akan tuan-tuan tuliskan pada akhir dari refresher course. Aur ye report hazur ko bhi pesh hoti hai, tamam refresher course duniya mein jitne bhi hote hain. Dan ini akan dilaporkan ke huzur sebagaimana juga refresher course yang dilaksanakan di berbagai negara di dunia ini. Mutala ke liye woh kutub hain jo aapko yahan nahi padhai ja rahi hain, alag se di hui hain. Jadi buku mutala itu adalah buku yang selain yang kita pelajari di dalam kelas, tapi yang sudah diserahkan kepada tuan-tuan. Agar wo kisi ke paas na ho to baad mein pooch le kaun-kaun si hain aur pata kar le. Kalau ada yang belum memilikinya maka tanyakan dan minta. Kyunki main 2-3 din se dekh raha hu ki raat ko bhi baaz dost ya tafsir khol ke baith jate hain ya hadith padh rahe hote hain ya koi aur kitab jiska us nisab se taluq nahi hai jo raat ke mutala ke liye rakha hua. Karena saya melihat pada waktu malam ada yang membaca Al-Qur'an, ada yang membaca hadis, atau ada membaca buku yang tidak termasuk dalam mutala malam. Kal humne ayat istikhlaf ki tafsir padhi thi. Kemarin kita telah mempelajari tafsir ayat istikhlaf. Ayat istikhlaf. Aaj se hum Quran Kareem ki aakhri jo 10 surate hain unki tafsir padhenge. Hari ini kita akan mempelajari tafsir 10 surah terakhir Al-Quranul Karim. In suraton ke mutalliq Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ka ye nazariya hai. Berkenaan dengan surah-surah ini, menurut pandangan atau pendapat Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, ke in suraton mein tartib ke sath Islam ke ibtidai zamana ka aur Islam ke aakhri zamana ka zikr hua hai. Menurut beliau bahwa tertib ini menunjukkan tentang keadaan Islam pada masa awal dan keadaan Islam pada masa akhir. Yani agar ek surat mein zyada hissa Islam ke ibtidai zamana ka hai to agli surat mein zyada hissa ya zyada ishara Islam ke aakhri zamana ki taraf hai. Yaitu jika surah yang di awal itu menunjukkan keadaan Islam pada masa awal lebih banyak dan sedikit mengenai yang akhir, maka surah yang berikutnya itu mayoritas mengenai masa akhir Islam dan sedikit masa awalnya. Isme ye bhi zaruri nahi hai ke surat mein jo waqiat bayan hui hain, jo baatein bayan hui hain, wo aakhri zamana ya pehle zamana ke mutalliq hon. Dan tidak harus bahwa yang dijelaskan di dalamnya itu mengenai hanya mengenai masa awal dan masa akhir Islam. Baz dafa ibtidai zamane ka koi waqia bayan karke aakhri zamana ke logon ko tanbih ki gayi hai ya peshgoi ke rang mein usko bayan kiya gaya hai. Kadangkala yang dikemukakan mengenai keadaan masa awal, tetapi sebenarnya itu adalah peringatan atau menjadi pelajaran bagi orang-orang mukmin atau kepada yang lain sebagai peringatan. Bazahir dekhne mein wo sari surat ya wo sara waqia Islam ke ibtidai zamane ka lagta hai. Walaupun nampaknya bahwa apa yang berada di dalam surah itu berkenaan dengan masa awal Islam. Ya ba'zafa Islam se pehle ka koi waqia bayan hua hai. Atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa awal Islam. Lekin usse waqia bayan karne se murad ye hoti hai ke ye aisa waqia aainda bhi pesh aa sakta hai. Tapi dengan mengemukakan peristiwa itu untuk menyatakan bahwa hal ini bisa terjadi di masa yang akan datang. Sabse pehli surat jo hum padhenge, surah pertama yang akan kita pelajari hari ini, ye surah Al-Fil hai, yaitu surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa qala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Pujinya bukan aja tanya. Beliau menanya katanya ada yang ingin di ada yang ingin dikatakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijjil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Is surat ka tarjama yun hai. Terjemahan dari surah ini ialah ke main Allah ka naam lekar shuru karta hun jo bin mange dene wala aur bar bar rahm karne wala hai. Saya membaca ini dengan memulai dengan nama Allah yang memberikan tanpa diminta dan yang berkali-kali memperlihatkan kebaikannya. Alam tara kya tune nahi dekha, apakah engkau tidak melihat. Jab zahiri mane iske dekhe jaye to dekh tara ke matlab tune dekha, kalau secara zahiriya artinya engkau telah melihat. Lekin agar koi mazi ka dur ka waqia bayan hua ho aur uske mutalliq kaha jaye ke kya tune us waqiye ko nahi dekha, tapi untuk mengemukakan hal yang telah terjadi di masa lampau dan menyatakan apa engkau tidak melihat, to phir tara ka matlab hota hai ke kya ye baat tere ilm mein nahi hai, maka artinya akan menjadi bahwa apakah hal ini tidak berada di dalam pengetahuan engkau. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ke tere rab ne ashabe fil ke saath kya kiya, yaitu apa yang telah diperlakukan oleh rab engkau kepada ashabul fil, bagaimana yang telah diperlakukan Rab engkau pada ashabul fil. Ab ye ashabul fil ka waqia aan huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam se ki paidaish se pehle ka hai, yaitu peristiwa ashabul fil ini yaitu semasa jauh sebelum kelahiran atau masa sebelum kelahiran hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isliye yahan hum iska tarjuma tara ka dekhna nahi karenge Oleh karena itu kata tara di sini kita tidak artikan sebagai melihat. بلکہ یہ کریں گے کہ کیا یہ بات تیرے علم میں نہیں ہے کہ خدا تیرے خدا نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا. Itu hingga artinya akan demikian bahwa apakah tidak dalam apakah engkau tidak mengetahui apa yang telah diperlakukan oleh Rob engkau kepada ashabul fil. جب یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اصحاب الفیل کے ساتھ تیرے خدا نے کیا کیا. Kalau cara ini yang digunakan itu bahwa apakah engkau tidak mengetahui bagaimana yang diperlakukan oleh Rabb engkau kepada ashabul fil, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا. Yaitu maka sebenarnya maksudnya ialah bahwa pasti engkau mengetahui bagaimana Rabb engkau telah memperlakukan ashabul fil. Ye sawal nahi hai ki kya tujhe nahi malum. Yaitu bukan suatu pertanyaan yang mengartikan bahwa apa engkau tidak mengetahui. Balki baat par zor dene ke liye hai ki tu achhi tarah janta hai ki tere khuda ne ashabul fil ke sath kya kiya. Jadi sebenarnya ini adalah suatu penekanan dengan maksud bahwa engkau pasti sudah mengetahui bagaimana perlakuan Rabb engkau kepada ashabul fil. Ye ek andaaz-e bayan hai. Ini adalah cara menjelaskan, cara mengemukakan. Jo mukhtalif zubanon mein istemal hota hai. Yang cara seperti ini digunakan juga dalam bahasa-bahasa yang lain. Jaise maslan main kahun ke کہ اگر آپ نے کام نہ کیا تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. Misalnya kalau ada yang tidak melakukan tugas lalu saya menanyakan apakah engkau tidak tahu apa yang akan terjadi dengan tuan. Iska matlab hai ki aapko achhi tarah pata hai ki agar aapne apna kaam na kiya ya mutala na kiya to aapke sath kya hoga. Padahal maksudnya ialah bahwa engkau pasti mengetahui apa yang akan terjadi dengan tuan jika tidak melaksanakan tugas. Ya agar is tarah kahein ki kya tumhe nahi pata ki agar tumne namaz na padhi to tumhare sath kya hoga. Atau misalnya bisa demikian bahwa apakah engkau tidak tahu apa yang akan berlaku kepada tuan ketika tidak salat. Iska bhi matlab yahi hai ki tumhe achhi tarah pata hai ki agar namaz na padhe to kya hota hai. Yaitu bahwa sebenarnya maksudnya ialah engkau pasti mengetahui apa yang akan terjadi jika tidak sholat. To yahan bhi Khuda Taala Hazur Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam ko mukhatib karke farmata hai ke tujhe achhi tarah pata hai. Yaitu bahwa Allah Taala menyatakan pada hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa engkau pasti mengetahui, sangat mengetahui کہ تیرے خدا نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا. Yaitu bagaimana perlakuan Rabb engkau kepada ashabul fil. Yahan agla lafaz kaifa istemal hua hai. Yaitu di sini digunakan kata kaifa. Ye bada qabil gaur lafz hai. Yaitu kata yang perlu direnungkan, perlu dicamkan. Agar sirf ye kehna maqsood hota ke kya tu nahi janta ke tere ashab ne tere khuda ne ashabul fil ke sath kya kiya. Kalau hanya akan mengatakan apa yang Rabb engkau perbuat terhadap ashabul fil, to ibarat yun honi chahiye thi, tahreer yun honi chahiye thi ya apa, maka yang tertulis mestinya demikian. Alam tara ma faala rabbuka, itu apa. Oh ya, kaifa ki jagah ma ka lafaz kafi tha agar sirf murad ye hoti ke tere khuda ne kya kiya. Itu kalau hanya untuk menyatakan apa yang dilakukan maka bukannya kaifa yang digunakan tapi ma. Kaifa ka lafaz bata raha hai ki baat ma se kuch zyada hai. Yaitu dengan menggunakan kata kaifa maka hal peristiwa itu melebihi apa yang dimaksud dengan ma. Aur دراصل بات بھی صرف ما تک محدود نہیں بلکہ کیفا کا لفظ ہی آنا چاہیے تھا. ایک تو بہوا کہ دراصل ما نہیں کیفا ہی آنا چاہیے تھا. Jadi memang bukannya ma yang harus digunakan itu ya, memang semestinya kaifa karena melihat peristiwanya. Kyunki sirf waqia bayan karna maqsood nahi hai. Karena yang akan dijelaskan itu bukan hanya peristiwa yang terjadi. Ke ashabe fil ke sath kya hua tha sirf ye batana maqsood nahi hai. Jadi bukan hanya untuk menyatakan apa yang terjadi dengan ashabul fil. Ye to tareekh ki kitabon mein mil sakta hai. Karena hal itu bisa ditemukan di kitab-kitab sejarah. Khuda taala isse badhkar koi baat hame batana chahta hai. Allah taala ingin mengatakan sesuatu yang lebih daripada itu. Chunanche farmaya kaifa faala, sehingga menyatakan kaifa faala. Tere Rab ne kis tarah kiya, kaise kiya? Itu bagaimana Rab engkau memperlakukan? Kin halat mein kiya? Dalam keadaan bagaimana dia melakukannya? Ye sari baatein kaifa mein aa jati hain. Semua ini masuk dalam pengertian kata kaifa. Phir iske baad Rabb ka lafz istemal hua hai, tere Rab ne. Itu Rabbuka, Rabb engkau. Ye bhi qabile gaur baat hai dan hal ini pun perlu direnungkan ke ashabe fil ke sath jo kuch hua, itu apa yang telah dialami oleh ashabul fil, wo koi ittefaqi hadsa nahi tha, bukan sesuatu yang kebetulan terjadi kebetulan, balki wo khuda taala ke irada ke muwafiq hua hai, tapi yang terjadi adalah sesuai dengan keinginan Allah. Kyunki koi keh sakta hai ke ashabe fil ke sath jo bhi waqia pesh aaya wo mehz ek ittefaq tha. Sebab bisa saja ada yang mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan ashabul fil itu hanya sesuatu yang kebetulan. Khuda taala ne farmaya hai ke wo ittefaqi hadsa nahi tha. Jadi Allah taala ini menyatakan bahwa itu bukan kejadian yang kebetulan. Faala rabbuka, tere rab ne kiya hai. Itu faala rabbuka, rab engkau lah yang telah melakukannya. Warna sirf ye keh dena kafi tha ke kya tujhe malum nahi ke ashabe fil ke sath kya hua. Sebab kalau hanya seperti yang sebelumnya, maka cukup dikatakan apa engkau tidak mengetahui apa yang terjadi dengan ashabul fil. Isliye ye nahi farmaya ke ashabe fil ke sath kya hua, farmaya ke kya tu nahi janta ke tere rab ne ashabe fil ke sath kya kiya aur kis tarah kiya aur kin halaat mein kiya. Itu bahwa Allah taala tidak hanya menyatakan apa yang terjadi dengan ashabul fil, tapi yang dikatakan adalah apakah engkau tidak mengetahui bagaimana dalam keadaan apa Rabb engkau telah memperlakukan ashabul fil. Ab sawal ye hai ke ye ashabul fil kaun the. Nah, yang pertanyaan muncul ialah siapa ashabul fil itu. Tareekh ka jab hum mutala karte hain to Arab ke log اونٹ ہاتھی استعمال نہیں کرتے. Jika kita mempelajari sejarah maka dapat diketahui bahwa orang-orang Arab tidak menggunakan gajah, بلکہ وہ اونٹ استعمال کرتے ہیں. Mereka menggunakan unta, یا کچھ امیر لوگ گھوڑا بھی استعمال کرتے ہیں. Beberapa orang kaya menggunakan kuda, لیکن بہرحال ہاتھی عرب کے لوگ استعمال نہیں کرتے. Bagaimanapun bahwa gajah tidak digunakan oleh bangsa Arab. Jab hum tareekh ka mutala karte hain to ye baat hame pata chalti hai ke Arab ke qareeb tareen jo log hathi istemal kiya karte the, itu bahwa ke jo bhi nazdeek the wo kaun the, wo bhi batata hu ke kaun the. Jadi bangsa yang terdekat dengan bangsa Arab yang suka menggunakan gajah وہ حبشہ کے لوگ تھے. یہ تو orang-orang حبشہ بسینیا افریقہ میں لوگ ہاتھی استعمال کیا کرتے تھے. یہ تو دی افریقہ orang-orang menggunakan gajah. और यहाँ नजाशी की हुकूमत थी। Dan di sini itu di tempat itu ada pemerintahan Najas. Najasyi Isai tha. Najasyi adalah seorang Kristen. Habsyah par inki hukumat thi. Pemerintahan beliau ini di Habsyah. Aur Habsyah ka border milta hai Yaman ke sath. Dan perbatasannya dengan Yaman. Habsyah ki hukumat ne ye faisla kiya ki hum apni सल्तनत को वसी करने के लिए यमन पर हमला करते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। यदि हब्शा telah mengambil suatu keputusan untuk memperluas kerajaannya dengan cara menyerang pemerintahan Yaman। चुनाचे नजाशी ने अपनी फौज के दो जर्नैल और उनके साथ कुछ फौज यमन भेज दी। sehingga Raja Abyssinia mengirim dua jenderalnya ke Yaman. Unhone Yaman par kabza kar liya. Kemudian mereka menguasai Yaman. Ye purane zamane ka tareek tha ki badshah kisi bhi jagah jab fauj bhejni hoti thi to do jarnail bhejte the. Ini merupakan kebiasaan para penguasa zaman lampau jika mengirim pasukan maka selalu mengirim dua komandan atau dua jenderal. Jo ke mere khayal mein durust nahi hai. Yang memang secara katanya pendapat saya memang tidak benar demikian. Taham unka tariq yahi tha. Tapi inilah cara mereka. ये एक अलग बात है कि वो मामला उनका ये तरीक दुरुस्त था या नहीं था इसका इस मज़मून के साथ फिलहाल ताल्लुक नहीं है। Apakah cara itu benar atau tidak tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kita pelajari। दो जर्नैल वो इसलिए भिजवाया करते थे ताकि दोनों एक दूसरे पर नज़र रखें। Yaitu tujuan dikirimnya dua komandan atau jenderal itu agar supaya satu sama lain saling mengawasi। इसके नतीजा में बादशाह को असल खबर पहुंचती रहती थी। Dengan demikian raja akan bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi। कि कोई जर्नैल उसके खिलाफ बगावत तो नहीं कर रहा। Itu apakah tidak ada jenderal atau yang komandan itu yang melakukan perlawanan। अगर एक गड़बड़ करता तो दूसरी उसकी रिपोर्ट कर देता था अगर दूसरा करता था तो पहला उसकी रिपोर्ट बादशाह को कर देता था। Kalau dari antara yang dua itu ada satu yang melakukan pembangkangan pasti yang satu akan melaporkan demikian juga sebaliknya। तो इस तरह उन्होंने चेक करने का एक सिस्टम रखा हुआ था और दो लोगों को भेजा करते थे। Inilah cara mereka untuk mengetahui untuk mengecek keadaan sehingga dua jenderal। चुनाचे नजाशी ने भी दो जर्नैल भेजे। Maka Najasyi mengirim dua jenderal। उन्होंने यमन पर कब्जा किया। Dan menguasai Yaman। उसके बाद उन्होंने किसी बात पर इख्तलाफ हुआ। Dan kemudian mereka berdua ini berseteru mengenai sesuatu। और उन्होंने आपस में सोचा कि हम जंग करेंगे। Sehingga keduanya mengambil keputusan untuk saling berperang। दोनों फौज का कुछ ना कुछ हिस्सा लेकर आमने सामने आ गए। Lalu kemudian mereka berdua berhadapan dengan mengajak beberapa serdadu di masing-masing pihak। जब दोनों फौजें आमने सामने आ गईं। Ketika dua kelompok ini telah berhadapan। तो दोनों जर्नैलों ने सोचा कि ये लड़ाई तो हमारी अपनी है हम इसमें फौज को क्यों मरवाएं। Kemudian kedua mereka itu jenderal ini berpikir bahwa ini perang pribadi oleh karena itu kenapa kita akan melibatkan serdadu। चुनाचे उन्होंने सोचा कि हम में से हम दोनों आपस में लड़ते हैं जो दूसरे को मार देगा वो हुकूमत पर कब्जा कर ले। Akhirnya mereka memutuskan bahwa perang hanya terjadi di antara mereka berdua Nah, siapa yang menang, maka dialah yang akan memimpin pemerintahan di alam. Or ye ek bada tarif ke kabil amal tha. Jadi ini merupakan suatu sejarah yang memerlukan perenungan. Kabil tarif is lihaz se main keh raha hu. Saya mengatakan hal ini layak dipuji. Ke unhone zati ladai ko qaumi ladai mein nahi badla. Yaitu bahwa mereka tidak merubah peperangan pribadi menjadi peperangan bangsa. Qaum ko us zati ladai ka nuksan nahi pahunchne diya. Dan tidak menyebabkan bangsa merasakan akibat dari peperangan itu. Isliye ye qabil e tareef tha. Inilah yang layak dipuji. Baki to baral unhone lalach hi kiya, isliye main usko to qabil e tareef nahi kahunga, lekin ye faisla qabil e tareef tha ki ladai hamari hai, hum dono ladenge, fauj nahi ladegi. Yang tidak saya puji yaitu bahwa mereka berperang untuk mencari kekuasaan. Tetapi bahwa keputusan mereka tidak melibatkan serdadu atau bangsa mereka, hal itu yang layak. چنانچہ یہ لڑائی ہوئی, ایک جرنیل نے دوسرے کو مار دیا. Akhirnya terjadilah peperangan dan salah satu jenderal mengalahkan atau membunuh yang keduanya. جو جنرل بچ گیا اس نے حکومت پر قبضہ کر لیا. Jenderal yang hidup dialah yang menguasai dan memerintah Yaman. جب اس نے حکومت پر قبضہ کر لیا تو اس کی اطلاع نجاشی کو بھی ہوئی. Dan ketika dia telah menguasai pemerintahan Yaman, maka dia mengirim berita ke Najasyi. Jis par Najasyi bahut naraz hua. Karena Najasyi sangat marah. Lekin ye general bahut zahin tha. Tetapi jenderal ini sangat cerdas. Qabal iske ke Najasyi iske mutalliq koi faisla karta. Jadi sebelum Najasyi mengambil keputusan, isne khud ba khud us saza par amal kar liya jo Najasyi iske mutalliq soch raha tha. Maka dia telah mengambil satu keputusan menghukum dirinya yang dia pandang bahwa hukuman itulah yang dia akan peroleh dari Najasyi. Jab Najasyi ko itla mili, ketika Najasyi mengetahui hal tersebut, ke ye waqia hua hai, bahwa itu yang terjadi, to usne fauri taur par ye faisla kiya, maka dia segera mengambil keputusan ke main us jarnail ke khilaf ladunga aur uski hukumat par qabza kar lunga. Maka saya akan menyerang jenderal itu dan akan mengambil alih kekuasaan. Yani jis jarnail ne baghawat ki hai Yaman mein, yaitu jenderal yang telah melakukan pemberontakan di Yaman, usse wapis hukumat le lunga, dari dialah pemerintahan akan diambil alih, aur usko zaleel karunga, dan akan dihinakan. Aur zaleel karne ka us zamana mein tareek ye hota tha ke baal katwa dete the, dan cara menghina pada masa itu adalah memotong rambut. Ye general bahut zaheen tha aur isko itla mil gayi ke Najasyi ne ye faisla kar liya hai ke mere liye ye saza tajweez hui hai. Jenderal ini telah mendapatkan info apa yang akan diperlakukan oleh Najasyi kepadanya. Isne fauri taur par khud apne baal katwaye. Maka dia segera memotong rambutnya. Ek kapde mein band kiye. Dan dia bungkus rambut itu di kain. Yaman ki mitti ko ek bore mein band kiya. Kemudian dia juga mengambil tanah satu goni tanah Yaman. Aur saath ek maafi nama likha, dan juga menulis surat permintaan maaf, aur Najasyi ko bhijwa diya, dan dikirim kepada Najasyi. Us khat mein usne likha, dalam surat itu dia menulis ke mujhe pata chala hai ke badshah salamat ye faisla kar chuke hain, bahwa saya telah mengetahui bahwa raja yang mulia telah memutuskan hal ini, aur unhone ye qasam khayi hai ke wo mere ilaka ki zameen ko apne pairon tale rondenge. Yaitu bahwa beliau ini telah menulis bahwa silakanlah Tuhan menginjak-injak bumi daerah saya. Lehaza, main apne ilaka ki mitti bhijwa raha hu. Wal karne se mungrim ka tanah nagri saya. Taake badshah salamat ki kasam puri ho sake. Agar supaya sumpah raja terpenuhi. दूसरा यह फैसला हुआ है कि मेरे बाल कटवाए जाएं मैंने अपने बाल कटवा के पेश कर दिए हैं begitu juga bahwa akan dipotong rambut saya maka saya telah memotong rambut saya dan mengirimkan rambut saya तीसरी बात यह है कि मैं माफी चाहता हूं मुझसे गलती हो गई है फौज भिजवाने का फैसला वापस ले लिया जाए फौज भिजवाने का यानी हमला करने का इरादा तर्क कर दिया जाए yang ketiga bahwa saya memohon maaf dan untuk itu saya mohon juga supaya pasukan yang sudah disiapkan ditarik mundur. Main jis tarah pehle badshahat ka moti tha aaj bhi waisa hi ghulam hu. Saya sebagaimana di awalnya taat kepada raja maka saya pun demikian sekarang. Is par Najashi ne usko maaf kar diya. Atas hal ini maka Najashi memaafkannya. اور یہی وہ شخص تھا جس کو دنیا ابرہہ کے نام سے جانتی ہے inilah orang yang dunia mengenalnya sebagai Abraha جس نے بعد میں خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا yang kemudian dia bermaksud merobohkan Ka'bah وہ حملہ کرنے کا ارادہ اس نے کیوں کیا کیا حالات تھے اب ہم اس کی طرف آتے ہیں Kenapa dia mau merobohkan Ka'bah dan apa yang terjadi kita akan pelajari berikutnya. Jab Najashi ne isko maaf kar diya. Ketika Najashi memaafkannya, to isne Isaiyat ko aur Najashi ko khush karne ke liye demi untuk menyenangkan perasaan orang-orang Kristen dan Najashi Yaman mein ek girja banwaya, church banwaya. Maka dia mendirikan gereja di Yaman. Jo Yaman ke gerejaon mein se bahut bada tha. Yaitu yang terbesar dari gereja-gereja di Yaman. Iski ye khwahish thi. Keinginannya ialah ke sari duniya mein is gereja ka naam mashhoor ho jaye. Agar supaya gereja ini termasyhur di seluruh dunia. ساری دنیا سے لوگ یہاں زیارت کے لیے آیا کریں dan orang-orang di seluruh dunia datang berziarah ke gereja ini اور اس کو وہی مقام حاصل ہو جائے dan mestinya akan gereja itu mendapatkan kedudukan جو خانہ کعبہ کو عربوں میں حاصل تھا sebagaimana kedudukan Ka'bah di pandangan orang-orang Arab کیونکہ خانہ کعبہ کو اسلام سے پہلے بھی عرب بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کرنا کعبہ سبلوم اسلام پر سنگت بھی حرماتی اور عرب اور اس کی زیارت کے لیے سال میں ایک دفعہ پہلے بھی آیا کرتے تھے گن انتک من محرماتینیا ستیب تاؤن عرب دکن برزیارہ کعبہ جب اس نے یہ چرچ بنوا لیا اب اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ عربوں کے پاس تو پہلے ہی ایک جگہ موجود ہے جس کی طرف ان کی توجہ ہے ketika dia selesai mendirikan gereja tersebut dan dia melihat bahwa di Arab ada tempat yang seperti itu yaitu Ka'bah yang selalu diziarahi oleh orang-orang Arab جو نہ صرف یہ کہ عربوں میں تعظیم کا درجہ رکھتا ہے bukan hanya dimuliakan atau diagungkan oleh orang-orang Arab بلکہ عربوں کے اتحاد کا بھی باعث ہے dan bahkan menjadi pemersatu bangsa Arab. Jab tak ye khana kaaba qaim rahega Arab girja ki taraf tawajjuh nahi karenge. Jadi pandangannya bahwa selama Ka'bah ini masih ada maka perhatian orang-orang Arab tidak akan tertuju ke gereja. Na hi Arabon ka ittihad tootega dan juga orang-orang Arab tetap akan bersatu. تاریخ میں خانہ کعبہ پر حملے کرنے کی جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں dalam sejarah berapa banyak penulisan mengenai peristiwa penyerangan Ka'bah ان میں جتنی بھی وجوہات نظر آتی ہیں dan berapapun banyaknya penyebabnya ان میں یہ وجہ سب سے زیادہ موزوں نظر آتی ہے penyebab berikut inilah yang paling cocok sebagai penyebab penyerangan. Riwayat mein iske ilawa bhi baaz wajuhat nazar aati hain. Memang dalam riwayat banyak juga penyebab-penyebab lainnya. Ho sakta hai ki wo durust ho sakta hai ki wo galat ho. Bisa saja penyebab-penyebab tersebut benar atau salah. Agar wo theek bhi ho to sirf wo wajah nahi thi uske saath ye wajah bahrhal maujood thi. Walaupun benar, maka tidak hanya itu penyebabnya. Penyebab yang ini pun juga bersama dengan penyebab-penyebab tersebut. Kyunki wo baatein itni mamooli hain ki unse gussa to aa sakta hai, lekin koi shakhs ye faisla nahi kar sakta ki main ek itne bade maqam par hamla kar dun. Jadi penyebab-penyebab yang lain itu begitu kecil sehingga begitu sederhana sehingga tidak mungkin kemudian orang bisa mengambil keputusan untuk menyerangnya. Masalan riwayat mein ye zikr milta hai, misalnya dalam riwayat disebutkan ke kuch Arab Yaman mein gaye, misalnya ada seorang datang katanya ke Yaman, unhone us girja mein qiyam kiya dan menginap di gereja. Aaj kal to nahi, lekin isse pehle girjaon ke sath ek kamra guest house type hota tha. Yaitu ada sebenarnya di dekat gereja itu atau di samping gereja itu ada bangunan yang seperti guest house. Jahan musafir qiyam kar liya karte the. Yang suka digunakan menginap oleh para musafir. Arab log gaye us girja mein qiyam kiya. Orang-orang Arab katanya pergi ke Yaman dan menginap di gereja. Unke qiyam ke dauran hi girja mein aag lag gayi. Ketika mereka menginap di gereja itulah pada saat itu terjadi kebakaran di gereja. Jiske natija mein girja ka ek hissa jal gaya. Yang oleh karena itu sebagian gereja terbakar. Ab ye ek ittefaqi hadsa bhi ho sakta hai ki usi waqt wo log bhi wahan qiyam kar rahe the aur usi waqt aag bhi lag gayi. Bisa saja hal itu terjadi secara kebetulan ketika orang-orang Arab menginap. Kebetulan juga gereja itu terbakar. Lekin baharhal unhone isko ek sazish qarar diya ke Arabon ne girja ko jalane ki koshish ki hai. Tapi orang-orang Yaman menganggap bahwa ini merupakan suatu rencana jahat orang-orang Arab untuk membakar gereja. Isi tarah ek riwayat mein ye zikr milta hai ke kuch Arab us girja mein qiyam kar rahe the. Begitu juga ada satu riwayat lain bahwa ada orang-orang Arab menginap di gereja itu. To kisi Arab ne us girja mein pakhana kar diya aur use napak kar diya. Dan katanya ada orang, salah satu orang Arab yang menginap itu buang air besar di dalam gereja dan mengotorinya. To Abraha ko is baat par gussa aaya. Lalu Abraha katanya marah. Ho sakta hai ki ye dono baatein bhi hui hon. Mungkin saja kedua kejadian ini benar terjadi di sana. Lekin ye baatein koi itni badi nahi hai ki iske natija mein sare Arab ke muqaddas maqam par hamla kar diya jata. Tapi kejadian ini tidak demikian rupa yang bisa menyebabkan diambilnya keputusan untuk menyerang tempat yang sangat dimuliakan oleh bangsa Arab. Isliye zyada mauzu baat wo nazar aati hai jo main pehle bayan kar chuka hu. Tapi yang sangat cocok menjadi penyebab adalah peristiwa yang sudah saya jelaskan tadi. Ke hamla karne ki wajah girja ke muqabil par khana kaaba ke maqam ko girana tha. Yaitu tujuan apa? Dasar untuk menyerang Kaabah ialah untuk meningkatkan kemuliaan gereja, maka caranya ialah dengan cara merobohkan Kaabah. Taake logon ki tawajjuh Kaabah ki bajaye girja ki taraf ho jaye. Agar supaya perhatian orang-orang bukannya lagi ke Kaabah tapi ke gereja. Aur Arabon ka ittihad toot jaye. Dan kemudian persatuan orang-orang Arab akan pecah atau اور ابراہ کی حکومت اور عیسائی حکومت مزید مضبوط ہو dan pemerintahan ابراہ serta pemerintahan Kristen makin bertambah kuat. لیکن ایک وجہ اس سے بھی بڑھ کر نظر آتی ہے Tapi ada lagi satu sebab yang nampaknya lebih besar dari sebab yang barusan dijelaskan. Aur wo ye hai ki ye waqt wo tha, yaitu bahwa itulah waktu di mana jab aa huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki paidaish hone wali thi, yaitu waktu di mana akan mendekat kelahirannya hadrat rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aur hum jante hain ki aa huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke mutalliq torat mein bhi aur bible mein bhi peshgoiyan maujood thin. Dan kita mengetahui bahwa berkenaan dengan kelahiran hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat kabar-kabar gaib di Taurat maupun di Bible. Aur khas taur par yahudiyon aur isaiyon mein ye baat aam thi ki ab ye waqt aa chuka hai ki kisi nabi ka zahur ho. Dan di kalangan orang-orang Yahudi dan Kristen pada waktu itu mereka sudah sangat yakin bahwa itu adalah waktu lahirnya seorang nabi. بعض روایات میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ وہ جی ٹھیک dan ada juga riwayat yang menyebutkan کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں یہاں تک تصور پایا جاتا تھا کہ جو آنے والا نبی ہے اس کا نام محمد ہوگا bahwa di kalangan bangsa Yahudi dan bangsa dan orang-orang Kristen bahwa demikian rincinya pengetahuan mereka bahwa nabi yang akan datang itu juga bernama Muhammad. Arabo mein bhi ye khayal paya jata tha. Dan juga di kalangan bangsa Arab juga ada pemahaman yang demikian. Isliye aa huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki paidaish se qabl, oleh karena itu sebelum kelahiran hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahudiyon aur isaiyon aur arabo ne apne bachon ka naam Muhammad rakhna shuru kar diya tha. Orang-orang Yahudi, Kristen dan Arab menamakan nama-nama mereka, anak-anak mereka dengan Muhammad. اس توقع پر کہ شاید وہ جو آنے والا عظیم الشان نبی ہے وہ ہماری قوم میں صحیح ہو اور یہی بچہ ہو. Dan mereka berharap bahwa mudah-mudahan nabi yang dijanjikan akan datang itu adalah dari bangsa masing-masing, itu dari bangsa tiga bangsa ini, dan anak yang diberi nama Muhammad itulah yang akan menjadi nabi. روایات میں یہ ذکر بھی ملتا ہے. Dan dalam riwayat juga didapatkan کہ یہودی اور عیسائی بھی یہ خیال کرتے تھے کہ جو آنے والا عظیم الشان نبی ہے وہ عربوں میں آئے گا. Bahwa orang-orang Yahudi dan Arab memang juga mengetahui bahwa nabi agung yang akan datang yang bernama Muhammad itu akan lahir di kalangan bangsa Arab. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بچوں کا نام بھی محمد رکھ رہے تھے کہ شاید وہ پہلی روایت غلط ہو اور ہم میں سے ہی کسی نے آنا ہو. Tapi mereka tetap menamakan anak-anak mereka, anak laki-laki mereka dengan Muhammad dengan harapan bahwa mungkin riwayat yang sebelumnya itu salah dan nabi itu akan datang dari kalangan bangsa mereka. Aur hum dekhte hain ki kai dafa aise hota hai. Dan kita melihat juga banyak juga yang terjadi seperti itu. Ke bawajood iske ke insaan ke samne bade mazboot qarain hote hain kisi baat ko manne ke liye, bahwa walaupun di hadapan manusia ada tanda-tanda bukti yang begitu kuat untuk menerima suatu pendapat atau hal, lekin uske bawajood wo us baat ko nahi maan raha hota. Tapi bagaimanapun dia tidak mau mengakui hal tersebut. Halanki tamam nishaniyan zahir ho rahi hoti hain. Padahal tanda-tanda demikian sudah sangat jelas. Maslan isi zamana mein dekh le, misalnya seperti zaman sekarang, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. بہوا seluruh tanda-tanda kebenaran hadrat Masih Masalam sudah sempurna. اور ان تمام نشانیوں کا غیر از جماعت احباب کو علم ہے. Dan orang-orang غیر احمدی mengetahui hal tersebut. اور وہ خود ان نشانیوں کو بیان کرتے ہیں. Dan mereka juga menjelaskan tanda-tanda tersebut. لیکن وہ بیان کرنے کے باوجود پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ شاید ابھی وہ نہیں آئے. Tapi tetap walaupun mereka telah menjelaskan mengenai tanda-tanda itu, mereka masih tetap berharap bahwa wujud itu masih akan datang. Syayad aane wala koi aur ho. Mungkin masih orang lain, wujud lain yang datang. Syayad aane wala hum mein se hi aa jaye. Atau mungkin yang datang itu dari kalangan kami. Syayad ye ho jaye. Atau begini. Ya wo ho jaye. Atau akan terjadi begitu. Ya, ye kaise ho sakta hai ki hum mein se na aaye? Tapi mereka menganggap bahwa tidak mungkin tidak datang dari antara kami. To ye sari baatein insaan ko sachai ke manne se rokti hain. Hal-hal seperti inilah yang menghalangi manusia menerima kebenaran. Ye darasal Khuda Taala ki zaat par pukhta yakeen na hone ka natija hai. Dan ini merupakan hasil daripada ketiadaan keimanan yang kuat kepada Allah Taala. تو بہرحال اس وقت بھی یہ صورتحال تھی کہ باوجود اس کے کہ علامات موجود تھیں اور یہودی اور عیسائی خود ان علامات کو بیان کر رہے تھے dan inilah yang terjadi pada masa itu walaupun orang-orang Arab Yahudi dan Kristen mengetahui dan mereka sendiri menjelaskan mengenai tanda-tanda tersebut tapi mereka tidak rela untuk menerima hal tersebut. اس کے باوجود یہ خیال کرتے تھے کہ وہ آنے والا عظیم الشان نبی ہم میں سے آئے گا dan mereka tetap berharap dan menganggap bahwa nabi agung itu akan datang dari antara mereka. لیکن دل کے اندر ایک خوف بھی تھا tapi mereka di dalam hati ada rasa takut. کہ روایات میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ عربوں میں سے ہوگا bahwa di riwayat tertulis bahwa itu akan datang dari kalangan bangsa Arab. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعتاً وہ عربوں میں سے آ جائے dan mereka khawatir jangan-jangan memang benar akan datang dari bangsa Arab. اگر وہ عربوں میں سے آتا ہے تو خانہ کعبہ پہلے موجود ہے ایک اور چیز عربوں کو متحد کرنے کے لیے آ جائے گی. Bahwa katanya kalau memang jadi datang dari kalangan bangsa Arab maka pembersatu yang pertama masih ada yaitu Ka'bah dan akan datang lagi wujud yang akan mempersatukan mereka. اور اگر واقعتاً اس عظیم الشان نبی نے عربوں میں سے آنا ہے dan jika memang benar bahwa nabi yang agung itu akan datang dari kalangan bangsa Arab تو عیسائیوں کا خیال تھا کہ پھر ضرور وہ خانہ کعبہ کے قریب کسی علاقے میں آئے گا maka menurut kalangan bangsa Kristen bahwa pasti akan lahir di dekat Ka'bah اور وہ کعبہ کو ہی اپنا مرکز بنائے گا dan akan menjadikan Ka'bah sebagai markas. لہذا کیوں نہ ہم کعبہ کو ہی ختم کر دیں. Karena itu mereka berharap berpikiran kenapa kita tidak robohkan saja Ka'bah. اردو میں ایک محاورہ بولتے ہیں di dalam bahasa Urdu ada satu suatu ungkapan کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری. Kalau tidak ada bambu maka suling tidak akan berbunyi. Tidak ada terdengar suara suling. Kyunki bans hoga to usko kaat kar bansuri banai jayegi. Sebab hanya karena ada bambu lah baru kemudian orang bisa membuat suling. Jab bansuri banai jayegi to phir hi koi usko bajayega. Dan kalau ada suling barulah kemudian ada yang bisa meniup suling. To bajaye iske ki hum bansuri بجانے والے کو روکیں jadi katanya daripada kita mencegah orang yang akan meniup suling ہم بانس کو ہی ختم کر دیتے ہیں maka katanya lebih bagus bambu lah yang kita habiskan. نہ بانس ہوگا نہ بانسری بنے گی نہ بانسری بننے پہ اس کو کوئی بجائے گا نہ بجانے پہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کی بات کو سنیں گے jadi katanya kalau sudah tidak ada bambu maka pasti tidak ada suling jadi kalau tidak ada suling maka pasti tidak ada peniup suling dan kalau sudah tidak ada peniup suling tidak ada yang akan datang ke dekat orang itu. تو یہی سوچ عیسائیوں کی تھی inilah katanya pemikiran orang-orang Kristen pada waktu itu کہ ہم کعبہ کو ہی ختم کر دیتے ہیں itu bahwa lebih baik kita menghancurkan Ka'bah نہ کعبہ ہوگا jadi tidak akan ada Ka'bah نہ عربوں کو اکٹھے کرنے والی کوئی چیز ہوگی tidak ada yang akan mempersatukan orang-orang Arab نہ کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں عرب اکٹھا ہو کر کسی کی بات کو سن سکیں dan tidak ada lagi satu tempat di mana orang-orang Arab berkumpul dan mendengarkan perkataan seseorang نہ ان کا اتحاد رہے گا نہ ان کی طاقت رہے گی sehingga tidak ada lagi persatuan dan tidak ada lagi kekuatan mereka تو یہ سوچ کر انہوں نے یہ سارا عمل کیا inilah yang mereka pikirkan dan menyebabkan mereka melakukan hal tersebut وہ حملہ کیسے ہوا penyerangan bagaimana terjadi کیا حالات پیش آئے apa yang terjadi اس حوالے سے ہم کل پڑھیں گے maka ini akan kita bicarakan besok وقت ختم ہو گیا ہے अभी पहली आयत भी पूरी नहीं हुई. ini katanya belum selesai ayat pertama. जी तफसीर कबीर है. अब हम हदीस पढ़ेंगे. sekarang kita mempelajari hadis. वो तो बात चले गए हैं. हो हैं. जल्दी जल्दी जल्दी फट पंजाबी में भी इस्तेमाल होता है. हाँ वो चपत चपत नहीं कहते, वो कहते चपड़ चपड़ बोल. जो तेज बोलता है ना चपड़ चपड़ ना कर.